Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan ngaji filsafat kita. Ya, meskipun saya datang malam ini dengan kontroversi hati yang luar biasa. Iya, nggak yang bikin kontroversi itu karena detik ini ada bal-bal. Melawan Malaysia, gimana kalau kita ganti aja ngasihnya dengan sepak bola? Mantap itu Pak. Iya, kalau tidak terbayang wajahmu yang semangat belajar mau tak SMS oleh uangnya. Aku pamit yang itu nih ya rata jalan. Jadi ya semoga ngaji kita malam ini berkah. Jadi tadi saya keluar rumah sambil melihat ke atas, tidak apa-apa saya berangkat ngaji, cuma Indonesia dimenangin ya. Iya, tapi terus busi awam balas, emangnya kalau enggak menang kamu mau apa? Iya, enggak apa-apa ya, cuma minta aja. Oke, karena kalah sama siapa aja boleh atau jangan sama Malaysia kan itu segala. Oke, tidak apa-apa lah, karena saya juga mesti nanti saya membayangkannya karena saya kan banyak yang tidak datang ya, tapi setelah saya pikir biasanya peserta ngaji itu banyak yang labil ekonomi jadi mesti berkomun lumayan ada hati bakar mau dan anggar. Oke, hari ini kita mulai masuk ke tema baru. Kalau sebelumnya sesi-sesi 12 pertemuan sebelumnya kita sudah ngomong tentang epistemologi, kemudian logika, kemudian hermeneutika. Hari ini kita masuk ke yang agak sophisticated. Disinilah nanti kalian ketemu pemikiran-pemikiran para filsuf. Meskipun nanti kita tidak akan masuk ke satu demi satu tokoh, kita akan masuk secara umum, kemudian kita lihat isu-isu besarnya. Karena fokus kita tidak pada menghafalkan pikirannya para tokoh, tapi kita pahami sistemnya, kemudian kita adaptasikan, siapa tahu bermanfaat untuk kita di level apapun hidup kita. Maunya begitu. Tema hari ini adalah ontologi. Malam ini masih pengantar beberapa istilah, kemudian beberapa pola-pola umum dalam ontologi. Pengantar ini agak panjang karena ontologi itu rumit. Mungkin sampai 3, saya nggak tahu. Bisa jadi nanti bisa 4. Kita masih pengantar ontologi. Saya akan ngomong beberapa sistem-sistem besar. Baru setelah pengantar selesai kita masuk isu-isu ontologi. Mungkin dimulai dari kosmologi tentang alam semesta, kemudian teologi tentang Tuhan, dan antropologi tentang manusia. Jadi ontologi akan diakhiri dengan filsafat manusia. Filsafat manusia secara ontologis akan dilanjutkan ke filsafat nilainya. Kita akan ketemu dengan etika. Etika bisa 3-4 kali pertemuan, mungkin sudah session keberapa nanti kita etika. Karena tema-tema yang tak sebut tadi, kalau saya ngomong Tuhan, alam, manusia itu bisa panjang. Ngomong tentang Tuhan bisa 3-4 sesi, manusia juga begitu. Alam mungkin bisa 2-3 kali pertemuan, jadi pertemuan kita masih panjang. Saya tak tahu kamu semester berapa sekarang. Jangan-jangan lebih duluan lulus di kampus daripada lulus di sininya. Ya, karena nanti saya tidak tahu. Takbir nanti ngasih ijazah kamu kalau sudah lulus. wisuda, sebenarnya filosof. Oke, ontologi. Definisinya. Ini di buku-buku ada, jadi saya nggak usah panjang lebar. Asal katanya ontos sama logos, ada yang bilang on aja, ada yang bilang logos aja. Jadi kalau di Yunani bisa diringkas. Kayak Yogyakarta itu sebenarnya kalau kamu ngomong Jogja aja kan otomatis orang ngerti. Oh maksudnya Yogyakarta. Karena Jogja itu kan lebih komunikatif daripada Jakarta. Komunikatifnya itu kalau kata Yogyakarta disebut depannya aja orang langsung paham bahwa itu Yogyakarta. Tapi kalau Jakarta nggak bisa. Disebut depannya aja orang nggak paham kalau itu maunya Jakarta. Nanti Jogja lebih komunikatif. Oke, jadi ontos itu wujud, being, ada, logos itu ilmu. Gampang-gampangannya itu, meskipun nanti di level-level selanjutnya definisi logos itu luar biasa. Termasuk kalau besok kita ketemu tokoh namanya Derrida. Tapi untuk sementara, logos artinya ilmu. Biologi itu bios dan logos. Pokoknya semua yang ada logosnya itu berarti dia sudah tersistemasi, sudah levelnya naik dari sekedar pengetahuan. Kalau masih pengetahuan dia belum logos. Tapi kalau sudah logos itu berarti dia sudah mengalami sistemasi, sudah terstruktur bagus, sudah ada bangunan keilmuannya. Jadi ontologi ngomong tentang being. Nanti tak jelaskan apa itu being. Ada yang mendefinisikan ontologi is the theory of being qua being. Jadi ontologi adalah teori tentang wujud qua being, melalui wujud. Jadi menjelaskan wujud melalui wujud. Beberapa filosof muslim panjang lebar menjelaskan istilah being qua being. Kenapa being qua being? Karena ya menjelaskan sesuatu melalui sesuatu. Sesuatunya itu ya being juga. Karena di hermeneutik ada dari simbol ke simbol. HP adalah alat komunikasi. Alat komunikasi itu kan menjelaskan HP ini. Tapi alat itu kan juga simbol. Kata-kata alat juga simbol, komunikasi juga simbol. Simbol dari sesuatu. Jadi being qua being atau ontologi is the study of the real world. Tentang dunia yang sejati. Definisi diapalin aja. Diingat-ingat aja. Yang penting arahnya bahwa ontologi berarti kita akan belajar tentang ada. Nanti kita revisi lagi. Jangan-jangan pemakaian kita terhadap istilah ada itu enggak pas. Karena dalam bahasa Indonesia ada itu biasanya untuk menyebut sesuatu yang real. Padahal tidak selalu ada itu real. Nanti kita lihat. Pertanyaan utamanya adalah what is exist? Apa sih yang exist itu? Atau what is? Apa sih itu? Itu ontologi. What is real? Real itu apa sih hakikatnya? Apa sih kenyataannya? Pokoknya bahas sesuatu. Intinya sesuatu itu apa sih? Atau sebelum masuk ke sesuatu, kalau fisiknya saja yang dibahas, ini apa sih sebenarnya? Nah, itu ontologi. Setiap ilmu pasti ada aspek ontologinya. Setiap pengetahuan pasti ada aspek ontologinya. Kalau enggak ada berarti ilmu tanpa objek, enggak mungkin. Segala sesuatu pasti ada aspek wujudnya. Sering kalau di buku-buku ditulis ontologi strict apa garis miring metafisika. Strict memahamu nanti keliru. Jadi garis miring. Garis miring tidak selalu atau ya. Garis miring itu artinya bisa macam-macam tergantung tafsir. Kalau garis bawah underscore itu maksudnya apa? Kalau kamu bikin email kan nggak ada pakai underscore ya. Maksudnya apa? Gaya aja. Gaya aja. Ayo, ayo. Simbol kan setiap simbol punya makna. Maksudnya ontologi. Gak ngerti ya, pokoknya kamu anu mbak. Dulu maksudnya itu saya mau daftar Facebook apa email ditolak pakai nama saya, diterima baru kalau ada underscore-nya. Kan kadang-kadang gitu, sudah dipakai terus yang pakai underscore. Apa sih maksudnya underscore? saya enggak akan menjelaskan, kamu cari sendiri. Ya lah, ya ilmu ini beda. Kalau mau yang gitu-gitu, nanti belajar di bahasa Indonesia lagi. Atau kamu belajar di baca, apa sih maksudnya underscore? Terus garis miring itu maksudnya apa? Atau jangan-jangan di matematika garis miring bukan atau, tapi bagi. Berarti ontologi dibagi metafisika hanya enggak bisa. Aku atau kamu sama saja, nanti aku dibagi kamu, enggak apa-apa. Yang susah, dia mau dibagi, nah itu dibahas itu harusan. Itulah ontologi contohnya. Jadi membahas yang ada. Semangatnya filsafat kan itu, karena kita banyak ngomong yang enggak paham yang diomongkan. Kayak Vicky. Jadi kamu ngomong apa, enggak jelas. Jadi antara maumu dengan pikiranmu dengan mulutmu enggak sinkron. Nah, itu fenomenanya Vicky. Oke, kenapa sih ontologi itu, kalau di barat malah ontologi adalah bagian dari metafisika. Atau ada yang ngomong ya kajian ontologi itu ya otomatis kajian metafisika. Kenapa sih disebut sama? Karena dua-duanya melacak hakikat. Metafisika itu berarti yang dibalik fisik, di luar dunia fisik. HP ini fisiknya adalah mungkin kacanya, LCD-nya, mungkin tutupnya, mungkin warna putihnya, itu kan fisiknya. Tapi sebenarnya kan hakikatnya HP itu bukan kacanya, bukan besinya, tapi hakikatnya adalah alat komunikasi. Dan alat komunikasi itu kan bukan sesuatu yang fisik yang bisa kamu lihat, kamu sentuh. Dia metafisik, berada di balik fisik. Itu yang tadi saya bilang, kadang-kadang kita pakai istilah yang, kalau di Indonesia kan metafisika itu hubungannya biasanya sama barang goib, sukun, santet, kuntil bolong, kuntil anak, kuntil bapak, kuntil ibu, itu banyak. Jadi biasanya arahnya ke sana. Padahal enggak, metafisik itu berarti beyond fisik, sesuatu yang dibalik fisik. Ontologi disebut metafisika juga karena dia tidak berhenti di fisik. Dia mau melacak fundamental structure, dia mau melacak hakikat. Dan hakikat itu biasanya lintas barang, lintas fisik. Kayak kamu manusia yang misalnya, apa sih hakikatnya manusia? Kamu bilang hakikatnya manusia adalah makhluk rasional. Makhluk itu biasanya di balik fisik. Nah, oleh karena itu sering disebut ontologi strip metafisika. Begitu kamu ngomong ontologi, kajian tentang realitas, kamu kan gak cuma deskripsi, tapi mencari relasi, mencari hakikat, mencari kausalitas, dan semua itu sifatnya metafisik. Jadi, metafisik tidak selalu barang goib. Dan barang goib pun ya, definisimu kan ada kan goib itu mesti setan-setan. Enggak, goib itu kan kalau bahasa Arab sesuatu yang kamu gak tahu itu goib. Misalnya di mana, di daerah Gamping sana ada mie, bakmi enak, namanya bakmi nyemek misalnya. Nah, bagi kamu yang tahu itu real konkret, tapi bagi yang nggak tahu kan itu barang goib. Nggak ngerti saya pak, terlintas di kepala aja, nggak dengar namanya aja baru tadi itu kan goib namanya. Jadi janganlah susah kamu, ayo nyari barang goib yuk. Ya barang goib gampang, yang belum kamu tahu carilah jadi itu goib. Sekarang jadi gak goib lagi. Jadi kalau tuyul itu sudah bisa kamu lihat, dia sudah gak goib lagi. Jadi hantu itu kalau sudah kelihatan, sekarang hantunya gak goib, dia sudah real, konkret bisa dilihat. Dan kalau dia bisa dilihat berarti sudah gak goib, kan gitu logikanya. Jadi jangan heran kalau di setiap buku-buku ontologi pasti ontologi strip fisika. Hei, metafisika. Metafisika berarti sesuatu yang sudah melampaui fisik. Kenapa sih ontologi penting? Karena ini tak pedelik dari tulisan itu zaman S1 itu. Saya S1 berarti sekitar tahun 93-an. Kamu mungkin belum lahir 93-an. Ya, jadi ya meskipun dari sisi wajah mungkin saya lahirnya 2008 itu. Ya. Kamu makanya jangan boros-boros. Ini juga kalau punya wajah itu jangan diboros-boros ya. Oke, jadi kenapa sih orang harus ini penting? belajar ontologi karena persepsimu terhadap realitas, pemahamanmu terhadap realitas itu kadang menentukan relasi sosial, menentukan fenomena sejarah, menentukan fakta sehari-hari. Berbeda persepsi itu bisa jadi debat, bisa jadi melanggar hukum, bisa jadi perang, bisa ada penghancuran budaya, bisa kamu cuma buang-buang waktu, bahkan bisa bikin kamu stres. Persepsi menentukan. Bagi yang punya persepsi, misalnya gitu, woy, realitas apa yang simpel aja ya kamu, realitas kuliah. Bagi yang menganggap kuliah itu mencari ilmu dengan yang menganggap kuliah itu mencari ijazah, itu cara dia menyikapi kuliah pasti beda. Bagi yang mencari ijazah ya penting nggak lulus dapat ijazah. Bagi yang cari ilmu ya gimana caranya ilmu dia dapat, meskipun langgar hari ini kuliah cari ilmu. Kalau ditanya kok kuliah kan cari ilmu, enggak pak, ilmu itu sudah banyak di buku-buku pak, buat apa saya cari lagi, sudah ada, sudah ketemu sejak lama, cuma saya belum paham gitu aja. Jadi ya, ayo coba dicek, banyak peristiwa clash karena beda pemahaman terhadap realitas. Persepsi orang Indonesia tentang pacar dengan persepsi orang Barat tentang pacar mungkin beda, atau persepsinya orang Islam tentang pacar pasti beda. Ketika itu ketemu mungkin bisa debat, bisa berselisih. DPR itu apa sih? Definisinya mesti beda-beda. Kalau kamu yang mendefinisikan DPR adalah wakilnya rakyat, tapi DPR-nya sendiri mungkin dia tidak merasa wakilnya rakyat, tapi akulah bosnya rakyat karena aku dipilih oleh rakyat. Beda definisinya itu sudah menentukan perilaku. Bisa perang. Yang perang dunia kedua itu awal mulanya ada di antaranya urusan para pangeran dari beberapa negara di Eropa yang merebutan perempuan dan seterusnya. Beda persepsi tentang realitas. Bisa penghancuran budaya. Persepsimu tentang ini budaya maju, ini budaya mundur, oh itu realitas kan? Cara memahami realitas. Orang Barat dulu menganggap Indonesia ini budayanya mundur, budaya terbelakang, sementara Baratlah yang maju. Maka untuk bisa maju kita harus dibaratkan, budaya lama dihancurkan diganti budaya baru. Atau mungkin orang-orang kelompok tertentu menganggap Indonesia ini negara kafir, harus diislamkan lagi. Persepsi itu mereka juga. Meskipun enggak lah, Islam itu kan enggak harus gitu, tapi Islam itu gini. Satu, persepsi Islam model A, dua, persepsi Islam model B. Maka ontologi penting. Manusia itu apa sih menurut kamu? Itu nanti menentukan juga. Masjid itu apa sih menurut kamu? Menentukan juga. Persepsi orang tentang masjid, misalnya persepsi orang A dengan orang B bisa beda-beda. Kenapa di masjid ini bisa ada cara macam-macam sementara di yang lain gak ada? Itu kan persepsi tentang masjid. Itu ontologi kuncinya. Oke, kadang-kadang juga persepsi bikin kamu salah, persepsi bikin buang-buang waktu, buang uang, buang tenaga, buang energi. Misalnya persepsimu bahwa cowok itu harusnya yang memimpin perempuan. Jadi kalau pacaran, waktu ditraktir yang bayarin harus cowok, yang antar jemput harus cowok, yang itu kan susah, kamu buang waktu, buang energi. Cara mengatasinya gampang, ganti persepsinya. Nah tinggal dibalik aja, oh enggak terlalu gitu, tergantung yang punya uang siapa. Oh iya, urusan bayar-membayari itu yang punya uang siapa, urusan sebut-menyebut yang punya motor siapa, kan gitu. Enggak ada urusan dengan cowok dan tidak cowok, itu kan ganti persepsinya sudah. Bisa bikin kamu stres juga. Kamu melihat, ya kayak tadi, tak lanjutin contohnya pacaran. Pacaran bagi kamu adalah harus tiap malam itu apel. Ini persepsi. Jadi begitu pacarmu enggak apa kamu stres di rumah, kurang aja. Malam minggu enggak datang ngapain aja. Habis gitu. Kenapa? Kamu jawab aja. Loh, emangnya yang wajibin malam minggu harus apel siapa? Persepsinya diganti dong. Ganti aja. Kenapa malam minggu? Kita Islami harusnya malam Jumat. Loh kan gitu benar sih. Malam minggu itu kan orang Yahudi hari Sabtu. Kita Islam. Jadi ganti. Adalah malam Jumat. Itu jadi Kalau kemarin saya bilang konsep, saya bilang teori, saya bilang persepsi, itu kuncinya ada di ontologi, ada di definisi kita tentang realitas, tentang keberadaan. Modus operandi kita dalam hidup itu penentunya adalah hakikat hidup menurut kita apa, sifat dasar alam semesta menurut kita apa, nyawanya nanti di situ. Oke, jadi nanti akan kamu dalam hidup akan ketemu banyak masalah-masalah yang rumit. Kadang-kadang kuncinya sederhana, ganti aja definisinya, akan selesai. Gitu. Kalau misalnya kamu stres, aku kuliah sampai semester tua kok nggak selesai-selesai ya. Nah, ganti definisinya. Kuliah itu tujuannya tidak cari ijazah. Ya, pokoknya boleh aja. Daripada kamu kurus gara-gara mikir nggak lulus-lulus yang lulus. Nanti definisi kuliahnya yang kosong. Caranya nggak mau masih agak. Nah, daripada kamu stres. Persepsi ya, dibalik aja persepsinya. Nggak diganti definisinya. Karena itu menentukan. Oke. Sekarang masuk ke being yang ada. Apa sih being itu? Nanti being itu beda dengan realitas, beda dengan eksistensi. Meskipun dalam bahasa Indonesia kadang disamaratakan. Yang ada itu adalah definisi yang universal. Ada itu universal. Segala yang bisa kamu pahami itu ada. Segala yang bisa kamu sebut itu ada. Semua hal itu ada. Yang tidak ada apa, Pak? Yang tidak bisa kamu sebut dan tidak bisa kamu pahami. Berarti dia enggak ada. Bahkan khayalanmu itu kan ada. Dia ada sebagai khayalan. Mimpimu itu ada. Ada tidak terlalu harus real. Segala, dia predikat paling umum, predikat paling awal dari segala sesuatu. Itu tak kasih contoh di titik 1, 2, 3, 4, 5 itu kan. Misalnya dari predikat paling besar, paling kecil, aku orang Indonesia, di atas orang Indonesia kan aku manusia. Atau di atas manusia aku hewan, termasuk golongannya hewan. Di atas hewan mungkin aku organisme hidup, di atas itu kan aku ada. Nanti logika kayak gini dipakai oleh Heidegger di eksistensialismenya. Jadi ada adalah atribut yang paling umum, paling sederhana dan universal. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dikasih predikat, yang tidak bisa dikasih predikat ada. Segala hal itu ada. Hayalanmu itu kan ada, meskipun dia tidak real, meskipun dia tidak eksis. Kamu bayangkan seandainya aku jadi presiden ya, wah. Nah, kan itu kan, itu cuma khayalan, tapi kan dia ada sebagai khayalan. Meskipun kamu cuma mimpi, tapi mimpimu kan sesuatu yang ada. Jadi sifatnya apa? A priori. A priori itu mendahului semuanya, dia ada di depan. Dan universal. Dia jadi syaratnya realitas, syaratnya eksistensi. Jadi ada tidak sama dengan real, tidak sama dengan eksis, tidak sama dengan hadir. Jadi kalau ada dosen ngabsen, air ada pak. Itu meskipun air pak nggak masuk, kalau temennya ngomong air ada pak, itu yang ngomong itu nggak bohong, karena air memang ada. Itu kalau hadir, kalau dia bilang hadir bohong dia. Tapi kalau dia bilang ada pak, nah itu nggak bohong kamu sah. Kenapa? Lu memang air ada, meskipun sekarang tidak di sini, kan tidak. Iya. Jadi, ajari cara mengakuisi dosen. Apalagi dosennya nggak usah nyentuh nyentuh. Air, ada nggak sih kamu? Ada pak, ada pak. Tidak apa. Memang orangnya muda kok. Bahwa dia tidak di kelas saat ini, sebenarnya tidak eksis. Ya itu lain acara. Tapi yang jelas dia ada. Kalau ada orang tanya, surga neraka misalnya orang ateis bilang, surga neraka ada nggak? Ada. Bahwa itu urusan dunia apa enggak, saya nggak tahu, tapi ada. Entah itu ada sebagai konsep, ada sebagai keyakinanmu, ada dalam pikiran imajinasimu, tapi kan dia ada. Jadi paling tidak dalam atribut ini kamu nggak perlu takut untuk debat dengan orang-orang yang anti metafisika, anti dari sisi ada atau tidak. Semua hal ada, atau dia bisa ada di pikiranmu, ada dalam lamunanmu. Asal bisa kamu tangkap, bisa kamu pahami, tidak harus ada barangnya, maka dia eksis, ada. Oke, jadi kalau ada pasti diketahui. Karena kita enggak mungkin mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui. Itu namanya tautologi. Banyak pertanyaan-pertanyaan tautologi seperti itu. Tapi kalau ada, dia harus dapat diketahui. Bisa enggak kamu mengetahui sesuatu yang tidak dapat kamu ketahui? Itu kan bulat, enggak ngerti. Karena ada itu dia sifatnya a priori dan universal, dia pasti dapat diketahui. Kalau dia tidak dapat diketahui, pasti tidak ada. Begitu kita mengetahui, pasti dia ada. Mulainya di situ. Jadi atribut ada itu adalah atribut yang universal. Ada beberapa klasifikasi, sebenarnya banyak, itu tidak kasih contoh, cuma dua. Kalau dalam filsafat Islam kemudian dikenal pembagian wajibul wujud sama mungkinul wujud, yang sungguh-sungguh ada dan yang cuma mungkin adanya. Nah itu nanti panjang kita bahas di belakang. Termasuk juga ada yang nyata benar-benar ada yang tampaknya saja ada padahal enggak. Nah, pling itu kan ada. Iya kan? Salah satu caranya gitu. Nanti kita jelaskan, klasifikasi di belakang. Tapi yang jelas, sekarang cukup dipahami ya, ilmu kita nyampe biyen tentang yang ada. Jadi, sebelum ada sifat apapun, yang pertama-tama harus ada adalah biyen. Kalau dalam bahasa filsafat, ini namanya first order predicate. Jadi, predikat level 1. Setelah itu, baru ada predikat level 2, level 3, dan seterusnya. Orang sering, kadang-kadang level ini orang gak sadar terus jadi bahan guyonan. Kayak, gimana kriteria pacar yang kamu ketahui? Yang paling ingin kamu inginkan? Ya, saya ingin yang rambutnya panjang, kulitnya putih, yang anu-an. Terus kalau kamu gimana? Saya ingin yang ada saja lah. Kan ada yang kayak gitu. Seolah-olah lebih cerdas yang ditanya kedua ini. Tapi sebenarnya dia tidak cerdas. Kenapa? Karena yang ditanyakan bukan soal justru. Ketika saya tanya kriteria pacar yang kamu inginkan, ya mesti aja yang ada. Ada itu first ordernya. Saya mau tanya level keduanya, second order predikatnya, predikat level selanjutnya. Ya, saya mau cari yang cakep, yang mana yang kamu? Saya nyari yang hidup aja lah, Pak. Nah, kan beda level sudah. Jadi predikat pun ada level-levelnya. Jangan salah. Seolah-olah yang bilang yang ada aja Pak itu lebih pintar, tapi sebenarnya lebih bodoh dia. Arahnya nggak ke situ pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah predikat level kedua. Level bukan level being-nya, tapi level atributnya. Jadi ontologi berarti dia karena ada meliputi segala hal, sifatnya umum dan universal, maka ontologi nanti membahas segala yang ada, termasuk Tuhan, termasuk kosmos, alam, dan termasuk manusia. Jadi semua ilmu berarti dibahas juga. Itu yang kemudian zaman dulu disebut filsafat itu induknya semua ilmu. Karena filsafat tidak sibuk dengan rincian detail, tapi dia masuk ke hakikat terdalam. Jadi tidak melihat detail sisi yang satu punya kumis, satu enggak punya kumis, satu punya brewok, satu enggak punya brewok, tapi dilihat dimensi umumnya. Baik di level yang bawah maupun di level paling atas, paling nggak di level ada, di level being. Jadi kamu bisa bilang saya sama Primus atau sama Sokola yang cakep-cakep itu kembar sebenarnya. Kita punya sifat dan punya karakter yang sama, paling nggak kita sama-sama ada. Levelnya sama. Jadi kamu bisa kalau saya sama Nabi Muhammad itu sebenarnya sama aja, sama-sama ada di level ini. Di level being yang paling dasar, semuanya masuk kategori ada. Nah, di atas ada, itu ada level realitas, real dan tidak real. Ini beda lagi. Kalau realitas itu adalah ada yang sifatnya konkret, itu realitas. Realitas itu kenyataan. Tapi di atas kenyataan ada kenampakan. Jadi kadang-kadang harus dibedakan realitas dengan tampaknya. Jadi kalau tadi level paling dasar dari wujud adalah karakter ada, di atas ada adalah realitas, sesuatu yang real. Jadi mimpiku itu ada, tapi dia tidak real. Lamunanku itu ada, tapi dia tidak real. Jadi di atas ada level reality, realitas. Dan di balik realitas, hati-hati dengan jebakan. Saya susah menerjemahkan bahasa Indonesianya, tapi tak terjemahkan kenampakan. Ketika kamu memahami realitas, kadang-kadang yang tampak itu tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya. Itu namanya kenampakan. Pensil kalau dimasukkan air, ini kan contoh paling klasik sejak kamu SD juga dikasih contoh ini. Itu real, nyata. Cuma di matamu, pensil ini yang realnya lurus, tapi di matamu dia tampak bengkok. Itu kenampakan. Jadi kadang-kadang ada jarak antara realitas dengan kenampakannya. Apa ya Indonesia di kenampakan? Mau tak terjemahin kenampakan, nanti bayanganmu mesti kembali ke tuyul dan kawan-kawan lagi. Iya, jadi kenampakan itu kan mesti kamu komunikasinya ke sana. Jadi ya sebenarnya gitulah, bukan dunia hantu-hantu aja kenampakannya. Baik hantu timur maupun hantu barat. Ya, bedanya hantu timur sama hantu barat itu, kalau hantu barat itu kaya-kaya, hantu timur itu miskin-miskin. Iya, di barat itu kan hantunya cakep-cakep, pakai jas, pakai dasi. Kalau di timur cukup pakai kain putih, pocong. Ya kan, tuyul itu malah pakai celana kolor, nggak pakai baju. Kuntilanak itu ya soalnya gitu, melarat-melarat. Kalau di barat hantunya kaya-kaya, pakai jas, pakai dasi. Oke, sampai yang tua-tua. Jadi ada beda. Ah, ini tak bagi lagi. Jadi kenampakan itu berarti apa? Tampilannya sesuatu. Ya kadang-kadang realitasnya apa, kelihatannya apa. Gunung itu mungkin warnanya hitam, mau dia tanah, tapi dari jauh dia jadi biru. Nah itu namanya kenampakan. Jadi nampaknya jadi biru, padahal dia tidak biru. Sama kayak air laut itu kan kelihatannya hijau atau kadang kelihatan biru, tapi sebenarnya kan realitasnya dia tidak hijau dan tidak biru. Nah itu beda antara kenyataan dengan kenampakan. Tapi ya, ada juga bukan kenampakan. Saya lagi-lagi susah dari istilah di bahasa Indonesianya. Akhirnya tak awur, ketampakan. Ya apa ya? Jadi ketampakan itu beda. Kalau kenampakan itu bukan salahku, karena memang semua orang juga lihat gunung dari jauh warnanya biru. Tapi kalau ketampakan itu barangnya enggak kayak gitu, hanya aku aja yang lihatnya jadi kayak gitu. Nah, pas aku lagi stres itu tak tentu, misalnya lihat gajah yang hitam jadi oranye, mungkin aku lagi mabuk bareng apa, mungkin ada gajah warnanya oranye, semua orang gak lihat itu, cuma kamu aja yang lihatnya kayak gitu, gitu. Itu namanya ketampakan. Oh, kok ketampakan itu ya, bahasa Indonesia yang baik dan benarnya apa ya, susah keterbatasannya bahasa Indonesia itu. Banyak istilah-istilah di bahasa Indonesia yang agak susah. Iya. Saya dulu zaman itu bahasa Indonesia ini jundil itu apa ya? Bilang kaget juga enggak? Bukan kaget, jundil itu lebih dari sekedar kaget. Oh, apa ya? Ya kaget dan meloncat. Jundil. Kamu tiba-tiba datang aku sampai jundil. Itu kan enggak ada bahasa Indonesia ini susah. Jadi, ya. Bahasa Jawa, bahasa Arab apalagi itu kaya, tapi yang bahasa Indonesia terbatas karena Indonesia kan serapan-serapan dari sana sini. Nah, jadi kalau ketampakan itu penampakannya benar, akhirnya benar. Cuma karena kita tertipu aja. Kalau kita pas jatuh cinta luar biasa, pacar kita yang biasa-biasa jadinya cakep. Nah itu kan tidak gara-gara anunya, tapi gara-gara memang kita sedang jatuh cinta. Itu ketampakan. Realitasnya sih pacarmu, pacar gitu-gitu aja disenangi sampai gara-gara. Misalnya, loh, jangan disalahkan jatuh cinta, kamu jangan ketawa, awas kamu bisa kalau jatuh cinta. Jadi itu ketampakan. Dan itu beda-beda levelnya gitu. Jadi nanti ini karena ini teori dasar, diinget-inget ya, besok ketika menganalisis sesuatu, kadang-kadang terjadi deviasi. Deviasi itu kadang ada pada objeknya, kadang ada pada subjeknya. Ya, yang pada objeknya ya kayak, padahal realitasnya mungkin tidak begitu. Kayak pensil tadi loh, dia masuk ke air, dia jadinya terlihat jadi bengkok, padahal realnya dia tidak bengkok. Ada deviasi karena yang lihat pakai kacamata merah, maka tembok yang hijau jadilah warnanya merah. Nah, itu dalam persepsi, dalam analisis ini penting. Kadang-kadang persepsi peneliti menentukan objek yang diteliti. Kadang-kadang objek yang gambarnya seperti apa, tapi ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, gambarnya jadi berubah. Nah itu kenampakan dan ketampakan. Kalau mau masuk ke hakikat, masuklah ke kenyataan. Kalau mau masuk lebih dalam lagi, jangan cuma berhenti di kenyataan yang real, tapi masuklah ke hakikat yang lebih dalam. Nanti masuk namanya esensi. Nah, kalau kenyataan, ujiannya ya pengalaman. Nyata atau tidak nyata, itu adanya dalam pengalaman. Pengalaman berarti apa? Dia harus bisa diakses oleh panca indera. Jadi yang metafisika tadi bisa tidak disebut real, tidak disebut realitas. Realitas itu berarti dia harus bisa diakses oleh dunia indrawi. Dan hati-hati ketika kamu menyerap realitas, karena kadang realitas tidak menampakkan wajahnya yang sebenarnya. Apalagi hari ini, berita itu kan muter-muter tidak karu-karuan. Kamu susah mendeteksi mana real dan tidak real. Ketika kamu sudah ketemu orang yang real, ini kenampakannya seperti apa? Jangan-jangan persepsimu sudah geser sehingga yang bagus tampaknya jadi jelek. Nah itu hati-hati. Ini level ontologis yang selanjutnya. Di atas kenyataan ada level eksistensi. Ada yang menyamakan realitas dengan eksistensi. Tapi secara umum eksistensi dengan realitas berbeda. Banyak hal yang real tapi dia tidak eksis. Untuk bisa eksis paling tidak syaratnya dia harus konkret. Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diminum, bisa dirasakan. Lihat ini melayang banyak, tiba-tiba jadi diminum. Oke, pikirannya melayang. Jadi eksistensi syaratnya konkret. Yang kedua, bersifat publik. Bersifat publik itu kamu bisa lihat, saya bisa lihat, dia bisa lihat. Tak pegang, anggap. Kamu juga bisa pegang ke sini, anggap. Kalau nggak percaya di sini aja, anggap. Semua orang juga akan begitu. Berarti dia publik, dia tidak sembunyi-sembunyi. Dan yang ketiga, dia menempati ruang dan waktu. Oke. Banyak, nanti tadi saya bilang, ada yang menyamakan realitas dengan eksistensi. Ada yang bilang bahwa kalau dia sudah real, berarti dia sudah eksis. Tapi yang bilang berbeda adalah, kalau dia real tapi tidak bersifat publik, maka dia tidak eksis. Kamu punya grup band, real, tapi tidak ada orang satupun yang tahu. Hanya kamu dan anggota bandmu yang ngerti, itu berarti kamu tidak eksis. Kamu ngaku-ngaku, saya itu sebenarnya cakep loh, tapi hanya aku sendiri yang ngerti. Nah itu berarti, ya mungkin real kamu cakep, cuma enggak eksis. Jadi, eksis eksistensi itu adalah ketika dia bersifat publik dan konkret. Makanya kan bahasa Indonesia sekarang mungkin lebih baik jadi eksis. Saya ingin eksis. Nah, eksis itu berarti diakui oleh publik dari definisi ini. Jadi eksistens. Jadi banyak hal yang real tapi tidak eksis. Dulu misalnya sebelum ditemukan Candi Borobudur itu sudah ada. Hanya saja enggak ada satu orang pun di dunia yang tahu. Maka dia real tapi tidak eksis. Tidak. Ya tidak eksis, tidak mengejawantah kalau bahasa pedalangannya. Tidak mewujud. Jadi eksistensi itu berarti ketika sesuatu yang konkret menempati ruang dan waktu dan bersifat publik. Di situ ada dengan rasa sedih. Hatiku sedih misalnya, itu kan hanya aku yang tahu. Kalau aku tidak ngomong, kalau aku tidak berperilaku yang menunjukkan kesedihanku, maka kesedihanku ini tidak eksis. Untuk bisa eksis, harus diketahui publik. Saya sebenarnya rajin kok Pak, hanya saja memang saya sering bolos. Nah, tidak bisa. Ketika kamu sering bolos, berarti kamu tidak rajin. Kalau kamu ingin eksis disebut orang rajin, kamu harus masuk terus. Nah itu eksistensi namanya. Makanya nanti ada aliran namanya eksistensialisme. Jadi tidak cukup dengan hanya kamu ada dan real, tapi kamu juga harus berada. Nah susahnya ini. Jadi berada itu nanti ada juga istilah mengada. Jadi yang ada hubungannya dengan eksistensi. Mengada itu membuat dirimu jadi ada, jadi eksis maksudnya. Berada juga begitu, memposisikan dirimu dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, modus-modus wujudmu sekarang harus ditata lagi kalau bikin kata-kata. Say, ada mengada, ada berada, diawali dari ada. Nah, kalau kamu bingung ya tanya aja, ada apa? Ada apa-apa? Kalau saking stresnya nggak usah dipahami lagi, paling kamu komentar ada saja. Tinggal dijalani, diteorikan jadi jelimet. Cuma hati-hati, banyak orang ketika miss dalam kayak gini, terus kayak tadi, kadang kamu jadi stres karena salah atribut. Kapan kamu eksis? Kapan kamu hanya real? Kapan kamu sekedar ada? Kapan yang real ini penampakannya jadi berbeda? Mau A tapi orang menangkapnya B. Oh, ini realitas. Tiap hari kamu berhadapan dunia yang seperti ini. A. Di balik eksistensi ada esensi, ada juga substansi. Nah, ini soalnya yang ada sisinya ya. Kalau fikih gitu. Harmonisasi, statusisasi dan kawan-kawan. Karena ini mungkin dia di bawah sadarnya bilang, pokoknya kalau ingin disebut ilmiah, belakangnya harus si-si-si. Jadi dia ngomongnya kok itu kasih si, statusisasi. Ada harmonisasi. Oke. Ya besok kita pengajiannya diganti ngajisasi misalnya. Filosofisasi kan sih, diganti sasi-sasi rasanya ilmiah. Kita melakukan segerisasi tenggorokan. Iya. Iya, semakin mempertajam konsentrasi. Oke. Esensi. Kalau esensi itu kutub yang berseberangan dengan eksistensi. Kalau eksistensi dimensinya publik, kalau esensi hakikat terdalamnya. Kayak tadi, eksistensi dari HP ini adalah warnanya yang putih, ringtone-nya yang seperti apa, yang bisa kamu dengar, ukurannya berapa, wujudnya berapa, yang bisa kamu lihat, dan seterusnya. Esensinya adalah dia alat komunikasi. Itu esensi. Jadi esensi itu orang menyebutnya hakikat. Jadi esensi inilah nanti yang sifatnya metafisika di balik fisik. Gitu. Senyum kepadamu esensinya adalah, nah itu esensi namanya. Ya, macam-macam mungkin. Saya sebenarnya ingin menertawain kamu, atau saya sebenarnya basa-basi saja, atau saya sebenarnya sedang sinis padamu, atau macam-macam sebenarnya. Nah, makna-makna dari senyum yang itu tidak tampak karena bentuk senyumnya atau sama, secara eksisten dia sama. Wujudnya ya hanya mulutmu yang agak gerak dikit, agak melebar dikit, giginya melihatkan separuh, kemudian nah itu kan eksistensi senyum. Cuma ada apa di balik senyum, itulah esensi hakikat sesuatu. Islam adalah agama yang cinta damai. Nah, cinta damai itu biasanya eksistensinya, esensinya. Jadi hakikat yang ada di balik yang fisik. Zaman dulu para filosof juga begitu kan. Kebanyakan filosof-filosof klasik itu, apalagi yang punya pikiran monistik, dia mencari hakikat pasti. Apa sih hakikatnya hidup ini? Apa sih hakikatnya alam semesta itu? Dan hakikat itu pasti tidak kamu temukan dengan perangkat indrawi, tidak bisa diakses oleh panca indramu. Maka mengejarnya harus pakai refleksi, harus pakai kontemplasi, harus pakai ya sebenarnya intinya apa ya. Nah, ngaji filsafat ini hakikatnya apa sih? Nah, itu silakan kamu kejar sendiri. Itu esensi namanya. Istilah lain yang kadang-kadang kamu anggap sama padahal maknanya berbeda adalah substansi. Kalau esensi itu hakikat, kalau substansi itu wadah dari sifat-sifat, wadah, bahkan wadah dari esensi. Substansi ini gini, misalnya meja, kasih contoh. Meja ini esensinya adalah tempat naruh barang. Substansinya adalah kayunya. Nah, itu substansi namanya. Lawannya substansi, aksidensi. Aksiden. Aksidensi itu sifat-sifatnya. Warnanya agak coklat. Coklat agak hitam-hitam, gak pernah dibersihin. Kemudian tingginya berapa. Kemudian modelnya seperti apa. Itu aksiden. Substansinya kayu. Esensinya tempat untuk naruh barang. Kursi, substansinya kayu. Esensinya tempat untuk duduk. Aksidennya ya warnanya yang putih. Eksistensinya dia tampil seperti ini di dalam ruang ini, di waktu ini, di depan publiknya kamu. Itu eksistensi. Eksis itu selalu dalam konteks ruang, waktu, dan publik. Jadi jangan dicampur-campur, ada bedanya. Jadi kadang-kadang kalau kamu kan sangat remung, kalau lagi mood ngomong pakai istilah substansi, kalau lagi munculnya kata esensi ya kamu pakai esensi. Tapi beda. Esensi, kalau esensi itu fundamental structure-nya, namanya bahasanya, struktur fundamentalnya. Kalau substansi itu semacam, bisalah kamu sebut bahannya, bahan dasarnya, materi dasarnya, itu substansi. Kalau aksiden itu sifat-sifatnya. Aksiden itu bisa berubah-ubah. Kalau substansi, kalau tidak ada dia, tidak akan ada aksidensi dan tidak akan ada esensi. Kalau esensi itu sudah pemaknaan hakikat, intinya, maksudnya, nah itu esensi biasanya. Maunya apa sih? Nah itu esensi. Maksudnya apa sih? Biasanya esensi. Hakikatnya apa sih? Intinya apa sih? Itu esensi biasanya. Tapi kalau aslinya apa sih? Sumbernya apa sih? Dasarnya apa sih? Itu biasanya substansi. Kalau sifat-sifat ya warnanya, baunya, kemudian tingginya berapa, modelnya seperti apa, nah itu aksiden. Jadi nanti berarti dalam sesuatu, apapun sesuatu itu yang ada, selain dia real atau tidak, eksis atau tidak, bisa juga kamu pilih-pilih lagi mana aspek substansinya, mana aspek esensinya, mana aspek aksidennya. Jadi kamu bisa kalau bikin skripsi atau penelitian apapun, cermati variabel-variabel ini. Esensinya apa sih? Substansinya apa? Kemudian aksidennya apa? Kalau substansi itu biasanya variabel primernya, aksiden itu yang sekunder. Kalau esensi itu biasanya variabel maknanya. Nanti kamu paham sendiri, kamu sudah praktek. Nah, di atas itu ada lagi sebenarnya sama, ini cuma tak ambil dari Aristoteles. Kalau Aristoteles menyebutnya metal and form. Sama sebenarnya, metal itu ya substansi tadi, materi, terjemahan letter-nya. Tapi yang jelas maksudnya metal itu jenis substansi tertentu. Kalau form itu bentuknya. Bentuk tidak sama dengan bangunannya. Maksudnya gini, lagi-lagi tak contohin meja. Meja ini meternya kayu, formnya meja. Bangun mejanya kayak apapun, meskipun ini sama itu kan beda. Tapi kan kita sebut sama-sama meja, meskipun bangunannya beda. Kenapa? Karena dia sama-sama punya form meja. Form itu asalnya dari mana? Kalau di Plato dari dunia ide. Tapi yang jelas kalau di Aristoteles ya dari pengalaman. Dari pengalaman kita, kita menyimpulkan barang yang punya form seperti ini namanya meja. Tidak tahu konstruksi formnya dalam ide kita seperti apa. Tapi yang jelas begitu ketemu yang seperti ini dan kawan-kawan, ada yang bentuknya bulat, ada yang pecah-pecah, ada yang kadang-kadang agak patah dikit, tapi tetap kita bisa menyebut ini meja. Kenapa? Karena ada form meja di kepala kita. Iya, kamu pakai tidur pun namanya meja, tidak berubah jadi kasur. Kenapa? Ada form di situ. Ini gelas, meskipun nanti nggak dipakai, tiba-tiba tak mirip logo sutra dipakai menanam bunga apa gitu di sini, misalnya cuma contoh. Tetap kami sebut loh, ini gelas, dia tidak akan berubah nama jadi pot. Gelas kok dipakai pot, paling nggak kamu ngomong gitu. Kenapa? Karena dia sudah punya form gelas. Nah, sebenarnya nanti menarik, istilah-istilah tadi yang saya sebut di atas, substansi, esensi, aksiden, matter, form, coba kamu tarik sambungkanlah dengan makhluk yang namanya manusia. Manusia itu substansinya apa? Aksidennya apa? Esensinya apa? Meternya apa? Formnya apa? Ini yang diperdebatkan oleh para filsuf ketika ngomong filsafat manusia. Ada yang materialistik, ada yang idealistik, dan lain-lain. Apapun itu coba kamu pilih. Nah, ontologis maksudnya nanti ke sana. Alam, alam itu substansinya apa, esensinya apa, aksidennya apa, metal formnya seperti apa. Ini variabel-variabel, istilah-istilah yang di ontologis selalu dan sering muncul. Masing-masing tokoh punya kecenderungan sendiri sehingga muncul banyak sekali aliran. Nanti beberapa kita sebut di sini di belakang. Oke, awal kajian ontologi sudah sering saya sebutkan bahwa ya awalnya karena realitas sejak zaman dulu biasanya orang menjawabnya pakai mitos. Mitos itu tidak selalu cerita-cerita tapi narasi-narasi yang tidak didasarkan pada rasio. Itu mitos. Ya macam-macam. Tidak harus ada dongengannya. Banyak hal yang kamu mitoskan sendiri dalam hidupmu mungkin banyak. Kalau tidak pakai jaket ini aku tidak kelihatan gagah. Itu mitos. Katanya siapa? Kamu pakai apa pun tidak kelihatan gagah. Aslinya sudah agak gagah kalau kamu merasa. Ya, tapi mitos. Kadang-kadang kamu kalau tidur tidak pakai bantal ini, aku tidak bisa pulas. Jadi kemana-mana bantal itu kamu bawa. Meskipun bantal aslinya putih sekarang jadi badek. Ya, tiap hari kamu badek di atas bantal. Dan itu mitos sudah. Bantal itu sudah jadi mitos bagi sama kan, macam-macam mitos itu tidak selalu bentuknya positif, kadang ada mitos-mitos negatif. Pokoknya mitos-mitos negatif kayak kalau orang Madura itu pas aku enggak, nah itu mitos, itu lagi-lagi mitologis, dasarnya tidak rasional. Ah mahasiswa UIN itu deso-deso. Ah misalnya itu mitos, katanya siapa? Enggak ada mahasiswa UIN deso, yang sangat deso banyak. Jadi paradigma yang tidak rasional seperti ini nanti yang didobrak sehingga melahirkan kajian ontologis. Awalnya bukan epistemologi, filsafat ontologi dalam sejarah tapi. Meskipun di sini tak balik, kamu belajar epistemologi dulu. Ya kayak Thales dan kawan-kawan, Demokritos dan seterusnya. Ya Thales bahasa orang Yunani, ya, bukan Thalesnya orang Jawa. Ya, jadi kalau di Yunani kan mitologi banyak. Kamu lihat ada Zeus, Hercules, Sina dan kawan-kawan itu. Kamu lihat di TV-TV itu kan. Dunia mitologi. Jadi ada Thor, ada apa lagi? Yang meskipun mitologi hari ini kamu bikin-bikin sendiri, ada Iron Man, ada Superman, ada Batman, ada nah kan gitu-gitu, mitologinya orang modern. Ya, ketika kamu sudah stres, bingung gimana ya bisa, nah, terus kamu bayang-bayangkan, bikin mitos sendiri. Oke, kalau di Jawa ya ada Nyai Roro Kidul, ada Nyai Roro Kulon, apalagi lalu bawahnya mitos lah, banyak orang Jawa kan punya banyak mitos. Oke. Terus awalnya itu, kalau Thales kan bilang alam semesta ini asalnya dari air. Nanti Anaximandros asalnya dari api. Ada yang bilang asalnya dari empat unsur. Apa? Air, api, tanah, udara. Nah, nanti jadi avatar. Iya. Jadi itu sebenarnya idenya dari filosofi Yunani. Ada yang bilang enggak, intinya adalah cinta dan benci. Jadi cinta menyatukan, benci memisahkan. Alam semesta ini struktur atomnya dari gabungan-gabungan atau dari pemisahan-pemisahan lahirlah macam-macam. Kalau gabungan jelek-jelek lahir yang kayak kamu ini, terus bagus-bagus. Jadi itu filsafat Yunani. Itu sudah mulai pakai akal, meskipun kadang isinya lucu-lucu, tapi yang jelas dari situlah peradaban manusia yang rasional diawali. Jadi tidak lagi basisnya basis mitos. Tidak lagi. Kalau mitos itu kan pasti mengandaikan otoritas. Jadi yang punya cerita, kalau di sini kiainya, ulamanya, penguasanya yang menguasai narasinya. Sementara kalau peradaban rasional kan enggak. Masing-masing orang berhak mendayagunakan akal budinya. Dan caranya gimana sih mendobrak mitos itu? Biasanya caranya melihat keteraturan kemudian merumuskan. Kayak Thales tadi kan melihat, alam semesta ini di mana-mana ada air. Mungkin dia lihat itu. Tidak ada satu barang pun yang tidak punya kadar air. Besi aja punya kadar air tertentu. Kayu punya kadar air. Kain punya kadar air tertentu. Mungkin alam semesta ini asalnya dari air. Al-Quran aja bilang bahwa waja'alna likulli syai'in hayyan, apa? Kita jadikan segala yang hidup itu dari air. Kamu juga dari air. Bahkan cuma enggak ada segini. Iya. Ya. Jadi cukup sekadar. Sekadar itu pun dari air cuma satu. Ya kan? Dari nah itu kan berarti air ini intinya, itu katanya Thales. Mungkin yang satu lihat, oh enggak, bukan air tapi api. Jadi realitas itu, api itu dengan derajat tertentu dia berubah jadi air, tapi semakin jarang dia jadi angin, jadi uap, semakin air. Cara berpikir. Jadi bukan isinya yang penting, tapi dari situlah peradaban rasional dimulai. Dia lihat pola-pola, kemudian dirumuskan pola umumnya seperti apa. Dari situ kajian ontologi bermulai. Mode-modenya, mode itu polanya secara umum cuma ada dua, yaitu ada simple ontologi dan kualitatif kuantitatif ontologi. Simple ontologi itu ya ontologi sehari-hari yang kita tiap hari memahami realitas itu pakai simple ontologi. kita pahami bahwa oh tehnya agak anget. Nah, ini simple ontologi, kamu nggak perlu cari referensi, nggak perlu cari buku, nggak perlu Hegel bilang apa ya tentang teh, nggak perlu. Ini simple ontologi namanya. Oke, okay. Oh tehnya manis, oh kurang gula dikit. Simple ontologi namanya. Nggak perlu kamu konsultasi sama ahli kimia tentang gula, pokoknya kau yang ngerti. Itu simple ontologi. Jadi cuma contohan saja. Oke, okay, jadi warnanya, ukurannya, rasanya gimana, itu simple ontologi. Memahami realitas, memahami ada, memahami eksistensi, memahami esensi dari hal-hal yang simple. Setiap orang pasti bisa. Gaduh-gaduhnya kok terlalu pedes ya, itu bisa. Kulitmu kok hitam ya, nah itu bisa. Simple ontologi, kamu gak perlu nyari pola gradasi warna kayak pek iklannya Pepsodent itu, nggak perlu mengukur pakai itu, sudah yakin bahwa gigimu kuning. Nah itu simple ontologi, kamu nggak perlu pakai ke laboratorium segala, jadi sederhana. Itu tak pakai istilah bersahaja, nggak tahu bersahaja ya ini apa, cuma tonton di kamus bahasa Indonesia itu simple itu sederhana dan bersahaja. Boleh, itu mungkin kayak kamu tiap hari. Pokoknya saya cari pacar yang baik hati dan tidak sombong. Suruh berarti apa baik hati itu apa? Kamu nggak pernah mendefinisikan itu. Oke, okay. Kali itu simpel, nggak perlu dibahas. Begitu kamu lahir, begitu akalmu jalan, kamu sudah menyerap dan mendefinisikan, memilah-milah, mengklasifikasi, membagi-bagi. Simpel ontologi. Tapi ada juga yang dianalisis. Kalau yang dianalisis aspek fisik dan ukurannya, panca indranya, biasanya disebut ontologi kuantitatif. Satu apa dua jumlahnya, seberapa besar bedanya dia dibandingkan dengan itu, dan seterusnya. Ini realitas yang sejati apa realitas palsu? Ini penampakannya apa ketampakannya? Ini yang salah lihat saya apa memang realitasnya seperti itu kuantitatif. Melihat aspek yang terlihat, aspek yang terdeteksi oleh panca indera, itu ontologi kuantitatif. Benar gak sih kamu lebih tinggi dari aku, coba dibandingkan, oh ya sama, dan seterusnya. Rambutmu sama rambutku lebih keriting mana misalnya, itu gak bisa dipahami secara simpel, ini harus diukur secara kuantitatif. Karena kita sama-sama rambutnya agak melungker-melungker, melungkermu cuma sekitar 40 derajat, sementara melungkerku, nah itu kuantitatif, agak gimana. Mungkin ya kayak gitu, itu kuantitatif. Banding membandingkan, apakah ini tunggal apa jamak? Realitas ini nyata apa palsu? Realitas ini tampaknya saja kayak gitu apa enggak? Dari jauh kelihatan cakep, cakep beneran enggak ya kira-kira? Coba, nah itu kuantitatif. Di atas kuantitatif ada yang lebih rumit lagi. Di sini metafisika, pendekatannya kualitatif. Seperti apa hakikatnya? Apa sih intinya? Hakikat maknanya seperti apa sih? Maksud keberadaannya apa sih? Nah, itu kualitatif. Jadi membahas sampai kebalik yang fisik. Fisiknya tadi misalnya ini tehnya agak terlalu manis. Kalau mau dibahas secara metafisik, kenapa bisa begitu? Hakikatnya teh yang terlalu manis ini apa? Misalnya, oh ini ada tamir yang sentimen ini mesti. Atau ini korupsi mesti, harusnya gulanya dikasih tak sendok, dikasih cuma setengah misalnya. Itu kan metafisik, kita gak ngerti ada kejadian apa, cuma kita masuk ke balik sana dengan segala variabel yang menyertainya. Nah itu namanya pendekatan kualitatif. Jadi tidak berhenti di kelihatannya, tapi kita masuk jauh kebalik dunia fisiknya. Oke, dan ini lebih berbobot. Kualitatif itu lebih berbobot, lebih valid, bahkan dianggap lebih bernilai dibandingkan kuantitatif. Karena memang kajiannya lebih rumit. Jadi kalau kamu ingin disebut orang berbobot, jangan berhenti di kuantitatif dalam hal apapun. Jadi, mikirnya agak metafisik, agak kualitatif, itu biasanya lebih dalam tanda petik lebih dianggap orang pintar ketika kamu bisa bermain dengan konsep, bermain dengan teori, dan yang bisa ke sana itu kualitatif, bukan kuantitatif. Cari pasar kan juga gitu. Kalau kamu cuma berhenti pada fisik ya, ya, tidak akan tahan lama. Kamu harus masuk ke balik yang fisik. Ya nggak tahu balik fisik itu apa. Bukan hartanya loh ya, harta tetap fisik. Jadi jangan melihat wajahnya, karena yang kuantitatif itu tidak tahan lama. Kualitasnya aja. Oke. Ya lah, kecuali terpaksa orang itu bilang. Kan saya selalu bilang ini karena yang lebih tahan lama itu bukan yang cakep. Cakep itu gak tahan lama. Karena sekarang cakep paling umur-umur 50 ke atas sudah gak cakep lagi. Tapi kalau jelek tahan lama. Ya, sekarang jelek semakin lama justru semakin tahan. Gak berubah-ubah. Oke. Sekarang kita masuk ke tipe argumen ontologis. Kayak gimana sih tipe argumen ontologis itu? Cara berpikirnya para filosof di dunia ini, di dunia ontologis ini. Yang pertama ada model berpikir monistik, monisme. Jadi monisme itu melihat realitas dan segala isinya sebenarnya sama. Perbedaan itu semu, hakikat seluruh realitas ini sebenarnya satu. Intinya alam ini satu. Oh, itu nanti sebenarnya hampir semua filosof klasik polanya monistik. Dia mikirnya apa sih intinya? Ya kayak Thales tadi loh, alam semesta serumit dan sekompleks ini dirumuskan berpangkal sebenarnya intinya air. Satu. Cara berpikir monistik, segala sesuatu itu sebenarnya sama. Tokoh awal di filsafat yang bilang kayak gini Parmenides. Nanti dalam sejarah monisme ini melahirkan dua kutub besar yang sangat terkenal, yaitu materialisme dan idealisme. Kalau materialisme bilang bahwa realitas alam semesta ini hakikatnya hanya satu, yaitu materi. Sementara di yang kedua hakikatnya hanya satu, yaitu dunia ide, dunia rohani, dunia non-materi. Dan perdebatannya sampai hari ini, meskipun tidak cuma dua. Ngomong materialisme dan idealisme akan sangat panjang. Maka dua ini akan kita bahas minggu-minggu depan. Mungkin minggu depan materialisme dan idealisme. Kalau waktunya nyampe, kalau nggak nyampe, ya materialisme aja kita ngomong minggu depan. Karena materialisme banyak, apalagi sampai nanti materialisme historis, materialisme dialektis, kita ketemukan Marx dan kawan-kawan. Jadi agak panjang. Idealisme juga begitu. Idealisme kita banyak, filosof Jerman itu kebanyakan idealis, Hegel dan kawan-kawan. Jadi mungkin minggu depan kita ngomong materialisme, minggu depannya lagi kita ngomong idealisme. Kalau yang lain, yang dualisme, pluralisme itu bisa kita paket jadi satu sesi. Tapi yang ini agak panjang karena filosof-filosof klasik sampai modern itu polanya cuma dua. Kalau tidak materialis, idealis. Monisme. Dua-duanya monistik. Melihat realitas hanya dari satu faktor. Dia punya satu hakikat. Apakah itu materi atau ide? Apakah jasmani atau rohani? Yang kedua ada model naturalisme. Nah, naturalisme ini sebenarnya agak mirip dengan materialisme. Ada yang bilang materialisme itu sebenarnya bagian dari naturalisme. Tapi yang jelas naturalisme bilang bahwa seluruh realitas alam semesta itu hakikatnya adalah ya alam semesta itu sendiri, kejadian-kejadian yang ada di sana, peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya, fenomena-fenomenanya. Yang penting dia harus alami, harus natural. Jadi alam adalah hakikatnya. Kuncinya naturalisme adalah nature, alam. Jargonnya adalah semua yang alami itulah yang benar dan baik. Yang tidak alami itu yang palsu, manipulatif. Itu jargonnya naturalisme. Filosof Yunani awal banyak naturalis, tapi puncaknya sering orang bilang adalah filosof romantisisme di awal era pencerahan, era Aufklärung, era Renaissance Barat. Jadi ada filosof, kelompok filosof yang disebut aliran romantisisme, yang biasa disebut naturalisme. Di era ini, kalau kamu lihat lukisan-lukisannya yang sering jadi ilustrasi, itu kan kalau gambar orang biasanya orangnya telanjang, tidak pakai baju. Patung-patung juga kebanyakan telanjang. Karena apa? Karena ketelanjangan itu kan dianggap itulah yang alami, yang sejati. Kalau sudah pakai baju kan sudah tempelan. Jadi aslimu itu kalau sudah tidak pakai baju, telanjang. Makanya gambarnya buku-buku filsafat yang ada orang kayak gini, jadi pening kayak orang sedang stres itu kan telanjang, gak pakai baju. Kalau anak saya tanya lihat buku, ini gambar apa tuh? Lihat kok. Itu orang mau mandi, aduknya dibawa lagi, jadi dia malu gini. Jadi kenapanya telanjang? Jadi semua yang alami pasti benar. Jadi parameter benar salahnya di kelompok naturalis itu alam. Alami enggak? Kalau dia alami berarti benar. Cowok seneng cewek, natural kan? Berarti itu yang lebih benar dibandingkan cowok seneng cowok. Ya, kalau ada cowok seneng cowok itu enggak tahu enaknya di mana. Nah, ya kan. Kok kamu ketawa, emangnya kamu ngerti? Harus tidak ngerti yang itu. Kalau ngerti mengkhawatirkan. Jadi naturalisme, segala yang ikut ritmenya alam itulah yang benar. Kalau dalam agama disebut sunnatullah. Jadi aliran yang andalannya sunnatullah. Secara teologis terus kadang-kadang diekstrimkan jadi yang namanya takdir. Dan orang yang percaya takdir kan fatalistik. Naturalisme juga begitu. Coraknya agak fatalistik. Percaya saja sama hukum alam, percaya saja sama yang alami itu pasti yang lebih baik dan lebih benar. Kalau sudah tidak alami, sudah dipoles, sudah pakai make up, nah itu sudah tidak asli lagi, tidak sejati lagi. Ya, berarti sudah pakai topeng, sudah pakai yang palsu-palsu, sudah pencitraan. Tidak boleh pencitraan, biar natural. Nah, itu aliran namanya naturalisme. Ya tidak salah juga, cuma apa ya sih alam itu harus semuanya serba natural. Apa ya bagi kamu yang punya jargon hidup ini yang penting mengalir saja, berarti kamu kelompok naturalistik. Ikut saja apa maunya alam, apa maunya sekelilingmu. Kalau sekelilingmu ke utara, ya kamu ke utara. Kalau ke selatan, ya ke selatan. Moralitas juga begitu. Ada kan orang-orang yang punya moralitas naturalistik. Sejak zaman dulu ya, yang namanya pelacuran itu sudah ada, itu sudah mitro natural, itu di mana-mana ada. Jadi kamu enggak perlu capek-capek memberantas yang gitu-gitu. Nah, natural. Atau yang suka poligami bilang tuh, alami itu laki-laki ingin punya istri banyak itu. Nah, gitu. Argumen naturalistik. Kalau ditanya satu-satu, pasti cowok-cowok mau gak punya istri lebih dari satu. Hanya urusannya berani apa tidak berani kan, gitu aja. Kan terus gitu bilangnya. Itu naturalistik. Apa iya sih semuanya harus dikir kayak gitu kan? Tinggal nanti kamu bahas sendiri. Semoga nanti naturalisme masuk juga ketika kita ngomong kosmologi. Nah, ini materialisme. Saya enggak harus panjang menjelaskan ini. Minggu depan saya ngomong khusus tentang materialisme ini panjang dan lebar. Jangan khawatir. Intinya, bagi kelompok materialisme, hakikat sejarah, hakikat kehidupan, hakikat alam semesta itu intinya ada dalam materi. Kalau pakai kategori-kategori di atas berarti intinya ada di meter. Kalau ini intinya ada di kayunya. Kalau idealisme bilang intinya ada di tempat untuk naruh barangnya. Jadi materialisme, ya. Jadi materi menentukan yang non materi. Yang fisik menentukan yang non fisik, itu materialisme. Kalau fisik mus itu kan yang sehingga melahirkan peribahasa mensana in corpore sana. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu sebenarnya materialistik. Jadi basisnya materi. Emangnya iya kok kalau tubuhmu sehat terus jiwamu sehat? Ya kan? Enggak mesti kan? Orang-orang di pinggir jalan yang gila itu kan badannya tegap-tegap, gagah perkasa, ada yang punya jenggot segala, tapi dia stres. Ya kan? Katanya siapa? Enggak tubuh yang sehat. Tergantung jiwa yang sehat. Enggak mesti juga. Kalau idealisme kan kebalikannya, berarti dalam jiwa yang sehat akan dapat tubuh yang sehat. Ya enggak mesti juga. Jiwamu sehat, tapi kamu ya kuru. Jadi ya tinggal tulang sama mantep. Jadi enggak apa menjelaskan realitas yang kompleks dengan narasi yang tunggal. Itu yang jadi masalah. Materialisme dan idealisme. Idealisme kalau waktunya nyampe minggu depan, kalau enggak nyampe minggu depannya lagi, karena ini panjang. Idealisme bilang bahwa realitas yang nyata, yang eksis, yang tampak itu bukan realitas, bukan intinya alam. Intinya itu dunia rohani. Intinya itu dimensi psikis, dimensi pikiran, dimensi pokoknya enggak ada hubungannya dengan materi. Kalau Plato punya dunia ide, yang sejati ya dunia ide. Yang kamu lihat sehari-hari, dunia yang tidak sempurna, dunia yang banyak salahnya, itu idealisme. Minggu depan kita, ya minggu depan lagi kita ketemu idealisme lebih panjang. Karena idealisme itu luar biasa. Idealisme dan materialisme, termasuk materialisme, itu kan yang sering diperdebatkan banyak orang. Hidup ini enaknya idealis apa realistis? Nah, itu kan sering kami perdebatkan. Jawabannya kalau sudah selesai nanti, kamu nyampe. Nanti silahkan kamu simpulkan. Enaknya hidup ini idealis atau realistis, atau gabungan antara keduanya. Atau, ya kamu kan tinggal enak aja bilang digabungkan, Pak. Ada idealisme tapi yang realistis, realistis tapi yang punya idealisme. Ngomongnya enak, enaknya gampang kamu dipraktekkan. Sama kayak kan hidup ini bebas apa terikat, Pak? Yo, anda Pak, kadang-kadang bebas, kadang-kadang terikat. Ya diomongkan enak, rumusan konkretnya susah kayak begitu. Sama kayak idealitas dan realitas itu tadi. Itu kan sama kayak kalau kamu nyari pacar, milih yang kaya apa yang cakep? Yo, yang kaya dan cakep, Pak. Yo, ngomong enak, emangnya gampang nyari yang gitu. Sama, kadang-kadang kan kamu sering gitu, kalau ada dua kutub yang berlawanan terus ada Islam fundamentalis, ada Islam liberal, saya tengah-tengah Pak, moderat. Ya kamu ngomong moderat, gampang ngomong, saya Islam moderat, ayo sekarang rumusan Islam moderat kayak gimana? Begitu kamu rumuskan, pasti akan mengkutub dia, tidak akan moderat lagi. Susah, mesti kamu, kalau tidak satu di antara dua, kamu akan bikin kutub baru, kalau kemarin kutubnya dua, liberal dan fundamental, sekarang tambah kamu lagi jadi tiga kutub. Tidak jadi tengah-tengah lagi, yang kalau dulu gambarnya serat, sekarang jadi segitiga. Terus kamu bilang, saya bikin tengah-tengahnya lagi Pak, di antara fundamentalis, liberal dan moderat, saya ada di tengah-tengah. Tidak tahu, Islam apa lah, gitu kamu apa. Ya, saya bikin Islam rahmatan lil alamin. Definisi aja kamu enggak jelas. Rahmatan lil alamin itu apa sih? Rahmat itu apa sih? Ayo. Sayang. Sayang itu gimana? Sayang pada seluruh alam semesta, Pak. Sayangnya gimana? Kalau kamu ciumnya alam semestanya, kamu rangkul-rangkul, harus kayak gimana? Seandainya contoh kayak siapa? Kayak Rasulullah, Pak. Ya kayak Rasulullah itu kayak gimana? Apa yang grup sana tidak bilang dia niru Rasulullah, pokoknya grup sini tidak bilang niru Rasulullah, segitu. Jadi panjang, makanya untuk bisa ngeyel kamu harus belajar filsafat. Iyalah, nama lainnya ngeyel itu kan krisis. Karena banyak orang sekarang jargon itu di mana-mana banyak. Setiap hari sekarang berseliweran jargon, ilmu. Jadi malah perkembangan Islamic studies paling mutakhir. Bagi saya semuanya masih jargonal. Jargonal itu masih jargon. Paling banter berhentinya di level metodologis. Tafsir itu harus membebaskan. Caranya tafsir yang membebaskan itu pertama kayak gini, step kedua kayak gini. Dan itu berpuluh-puluh tahun, mungkin mulai tahun 70-an sudah ngomong sampai kayak gitu. Sampai hari ini masih ngomong gitu. Dulu enggak praktek-praktek tafsir. Cuma diskusi tentang metodologi tafsir. Dan segera tafsir gitu loh, kalau sudah ngerti metode yang bagus itu tafsirkanlah sudah. Tapi enggak kan? Diskusi metodologinya panjang. Sifatnya jarang normal. Hari ini kita harus integrasi, interkoneksi. Ya, harus percontohan, sampai integrasi. Sudah selesai diskusinya, kita semua sudah yakin dan percaya. Ayo praktek. Kayak gimana sih yang integrasi, interkoneksi itu kan gitu. Jangan dibawa ke kampus, aku diserahin. Oke, jadi idealisme. Saya enggak panjang lebar. Insya Allah kita ketemu. Dualisme. Nanti kalau waktunya enggak nyampe, tak loncat di dualisme. Karena tokohnya, antara lain yang punya tokoh dualisme itu René Descartes. Jadi dualisme itu kayak tadi. Daripada capek-capek materialisme kok kelihatannya masuk akal, idealisme juga masuk akal. Kalau gitu dua aja deh. Dua apa? Materi dan ideal, sama-sama penting. Ada jasad, ada roh, ada lahir, ada batin. Realitas selalu dua. Kalau mau diperas jadi satu enggak mungkin. Ada siang, ada malam. Ada hitam, ada putih. Ada cowok, ada cewek. Ada rakyat, ada pemerintah. Ada seterusnya, dualistik. Alam semesta selalu berpasangan. Kalau kita mau tunggal, pontang panting. Makanya secara apa ya? Saya pernah debat dengan teman. Jangan saya ke Iran, saya punya kenalan orang Zoroaster. Iya, Zoroaster. Kan di sana asalnya agama Zoroaster. Tuhannya kan dua. Jadi dualitas. Ambil Mazda sama Arima, Tuhan baik dan Tuhan jelek. Dia lebih mudah menjelaskan fenomena yang serba berpasangan dibandingkan kita yang Tuhannya cuma satu. Kita kan sering bingung, ini Tuhan katanya maha penyayang, tapi kok bisa ada tsunami sadis begitu ya? Masa Tuhan kok tega-teganya? Nah, misalnya kan gitu. Kalau dia gampang, benda yang baik-baik Tuhan baik. Kalau ada yang jelek-jelek kayak gitu, itu tugasnya Tuhan jelek. Iya, di surah itu lebih simpel. Kalau kita bingung, loh, kalau kita kan begini-begini, ada hikmahnya yang jahat-jahat itu. Jadi gak bakar kamu mereka-reka biar caranya biar tapi kalau orang surah itu simpel, ada baik, ada simpel. Simpel nanti di akhir zaman, Tuhan jelek ini akan tunduk di bawah Tuhan baik. Dia pasti, caranya gitu. Jadi kalau ngobrol dia enggak enaknya Tuhan yang menutais yang gitu. Dia harus mengurusi segala sesuatu. Yang paling kotor sekalipun harus disebut ciptaan Tuhan. Kamu kan mulai barang-barang paling bagus sampai barang-barang paling menjijikkan dan jelek, kalau kita menetais itu harus disebut itulah ciptaan Tuhan. Tapi kalau disuruh enggak, yang bagus-bagus, indah-indah, ini Tuhan yang indah yang bikin. Yang jelek-jelek itu Tuhan yang jorok yang bikin. Nah, jadi aman juga selesai. Kalau kamu harus bikin rasionalisasi panjang kan untuk itu. Oh, itu bencana adalah ujian dari Tuhan. Tuhan sedang menguji kita dan sebenarnya kan segitu. Tapi kalau dia tidak, apa ujian-ujian memangnya sekolah segitu. Ya mungkin ini tugasnya Tuhan jelek. Nah kan gitu. Tuhan pun tega sekali kalau dia bilang kan gitu. Di Indonesia padahal menurut saya orangnya baik-baik malah dikasih tsunami kayak gitu. Nah, dikasih tsunami di Serambi Mekah aja. Serambinya Mekah itu dikasih tsunami. Padahal Mekah itu kan harusnya dia kalau melecehkan gitu naik ngobrol meskipun sambil guyon. Tapi itu dualisme, salah satu contoh. kelompok dualisme memang ingin menjembatani realitas yang biasanya serba dua tadi, serba berpasangan. Di antaranya ya kalau secara yang tadi tak sebut, form dan matter itu kan dua. Itu yang nanti diadopsi oleh Aristoteles jadi ideologi namanya hilomorfisme. Jadi hilomorfisme itu segala sesuatu ada meternya, ada formnya. Kalau materialisme, intinya adalah meter. Kalau idealisme, intinya adalah form. Katanya dualisme, tidak bisa kayak gitu. Kalau ada meter, tidak ada formnya, tidak jadi meja. Ada form, tidak ada meternya, ya tidak jadi meja. Untuk dia bisa jadi meja, harus ada meter meja dan form meja. Dualisme. Saya berpikir serba dua. Oke. Yang keenam, lebih dahsyat dari pluralisme, namanya pluralisme. Kalau di pluralisme nggak cuma dua A, ya memang lebih dari satu, tapi tidak cukup dua, macam-macam, banyak. Kenyataan itu plural. Variabelnya tidak cuma form dan matter. Aksiden emangnya nggak dihitung. Emangnya kalau aksidennya dibuang sama sekali, ini masih bisa disebut meja misalnya. Harus tetap, misalnya warnanya coklat, warnanya kuning, bisa ganti-ganti, tapi kan tetap harus ada warnanya. Meskipun dia aksiden, tapi dia tetap harus ada. Dan kenyataan multi perspektif loh. Apalagi dari segi esensinya. Ini kamu bilang esensinya adalah tempat untuk naruh barang. Seandainya besok banjir, kemudian orang pada nyari perahu nggak ada, terus ini dinaikin. Nah, ini kan berarti esensinya bukan lagi tempat naruh barang, tapi tempat iya, nyebrangin orang. Dia jadi perahu dadaan. Realitas plural, kenyataan itu macam-macam. Kenyataan itu tergantung perspektif. Kenyataan itu tergantung standpoint. Kadang yang tanpa apa, mau apa, esensi tidak tunggal. Bisa macam-macam. Nah itu pluralisme. Tergantung kepentingan, tergantung fungsi, tergantung dan lain sebagainya. Jadi substansi yang tunggal, esensi yang tunggal, aksiden yang tunggal, itu tidak ada. Mana yang lebih penting, substansinya atau esensinya, tidak ada. Semuanya masing-masing punya organisasi sendiri-sendiri. Itu dualisme. Kita akan ketemu banyak logika pluralisme nanti kalau kita sudah nyampe filsafat postmodern. Termasuk kemarin di temamu hermeneutik kan sedikit-sedikit logika pluralisme sudah disinggung. Yang terakhir, empirisisme logis. Cara berpikir ini khas. Kalau tadi orang sibuk melacak metafisika, melacak hakikat yang ada di balik fisik, kalau postmodernisme logis malah sebaliknya. Dia anti metafisika. Bagi positivisme logis, ngomong hakikat itu meaningless, nggak ada artinya. Hakikat itu nggak ada. Hakikat itu bisa setiap orang bikin sendiri-sendiri. Hakikat sesuatu apa, setiap kepala bisa merumuskan diri. Dan meaningless, kenapa nggak bisa diukur? Gak bisa diuniversalkan, gak bisa diobjektifkan. Satu-satunya yang valid adalah kalau sesuatu itu bisa diverifikasi. Diverifikasi itu berarti bisa diakses oleh indera dan bisa dipahami oleh akal. Begitu tidak bisa diakses oleh indera, berarti orang gak bisa melihat kenyataannya. Maka kalau kamu ngomong tentang itu, apapun isinya, biasanya meaningless. Meaningless itu ya, gak ada artinya. Gak ada artinya maksudnya apa? Ya meskipun kamu capek-capek merumuskan, toh yang sejati kayak apa kamu gak tahu. Karena gak ada fisiknya. Ini tadi jelas kan, kamu bilang, fungsinya untuk minum. Fungsi untuk minum katanya siapa? Wong dipakai pot bentuknya bisa dipakai nanam bunga juga bunga yang tumbuh tuh. Tadi kamu bilang hakikat, hakikatnya kan untuk minum. Lu katanya siapa itu? Ada kok tulisannya ini gelas untuk minum atau kan nggak ada. Hakikat pot itu bentuknya juga persis kayak gini dan bisa. Baik katanya kosmologis parameternya bukan apakah itu metafisik bisa diakses atau enggak, tapi bisa disentuh oleh panca indera apa enggak, kenyataannya ada enggak. Kalau enggak ada berarti enggak bisa diverifikasi, kalau enggak bisa diverifikasi berarti meaningless. Metafisika kan dibalik fisik, karena yang dibalik fisik itu enggak bisa diakses oleh panca indera, maka enggak ada metafisika. Semua filsafat yang disebut metafisika, katanya kelompok epistemologis, adalah filsafat namanya spekulatif. Filsafat spekulatif. Kenapa disebut spekulatif? Karena isinya sebenarnya adalah spekulasi-spekulasi, kira-kira. Tadi Thales bilang, intinya alam adalah air. Ada yang bilang angin, udara. Itu cuma kira-kira. Cuma mungkin gitu dulunya, kan gitu. Nah kalau cuma mungkin ya jangan bilang. Berarti meaningless, kamu tidak punya bukti nyata, tidak punya bukti konkret. Itu katanya empirisme logis. Jadi sesuatu harus empiris dan masuk akal. Kalau tidak empiris, tidak nyata berarti. Dan yang tidak nyata ya berarti ya tidak valid dia, tidak dapat diverifikasi. Kalau kamu bilang alam intinya dari air, tunjukkan aspek empirisnya. Kalau tidak bisa ya, berarti itu meaningless, omong kosong. Kamu bilang I love you tiap hari, tapi SMS nggak pernah, jemput nggak pernah. Kalau ke warung disuruh bayarin nggak mau, yo. Itu namanya meaningless. Jadi ungkapan cintamu nggak ada artinya. Apa gunanya punya pacar? Lalu, ya, disuruh nganter nggak mau, disuruh traktir nggak mau. Kalau SMS perhitungan, ya kan? Meaningless berarti. Suruh SMS nunggu besok kalau ada gratisan baru mau nggak SMS. Nah itu berarti meaningless. Untuk tidak meaningless harus dapat diverifikasi. Verifikasi berarti apa? Bisa diakses secara empiris. Kamu bilang I love you, buktinya apa? Oh benar kamu tiap hari SMS aku. Oh benar kalau tiap pagi kalau aku kuliah kamu mau nganter. Oh kalau makan kamu mau bayarin. Berarti sah sudah. Ada buktinya berarti enggak mini. Nah gitu caranya. Oke. Empirisme logis. Ini bahasa Inggris ya. Kamu Inggrisnya ada beberapa di kampus. Maka filsafat ontologi sampai hari ini sebenarnya masih menyisakan pertanyaan. Terus apa sih yang sejati itu? Apa sih hakikat alam semesta itu? Apa sih hakikat realitas itu? Itu di antara problem-problem perennial. Problem yang kedua adalah apa yang bisa membedakan realitas mimpi, realitas baik buruk, atau apa bedanya penampakan yang sejati dengan penampakan yang palsu, itu sering masih susah dibikin parameter. Problem-problem ini kalau dalam dunia filsafat sering disebut perennial. Problem abadi, memang kalau kamu cari jawaban tuntasnya. Nah terus yang benar itu dualisme, pluralisme, materialisme, apa idealisme, apa empirisme logis, atau sebenarnya ada satu lagi nggak saya sebut di situ, intuisionisme, pakai intuisi kayak kajian rasaku. Macam-macam para filsuf menjawabnya. Nanti kita coba jawab di sesi terakhir, kalau mungkin jawab, kalau enggak biarkan barengnya. Paling tidak kamu jawab untuk kepentinganmu sendiri, untuk versimu, untuk konteks hidupmu sendiri. Ya mungkin kalau umur-umur kamu ya sekali-sekali harus materialis lah, perhitungan materi. Tidak apa-apa, kalau uangmu tinggal sedikit ada temanmu utang ya, tidak harus dikasih uang, beli uang dari sedikit. materi banget. Ya lah, kalau nggak ada materi ya. Tapi kadang-kadang juga harus idealis. Kadang-kadang juga harus dualistik, bijaksana melihat kutub dalam hidup. Kadang-kadang juga pluralis, pertimbangkan macam-macam persepsi. Kadang-kadang juga harus empirisismologis, melihat sesuatu tidak cuma spekulasi-spekulasi metafisiknya, tapi dilihat aspek konkretnya. Demikian juga gimana sih membedakan yang realitas dengan yang mimpi, itu masih problem luar biasa. Mimpi itu nyata apa enggak? Ya, kamu bilang pasti tidak nyata, karena sekarang kamu sedang tidak mimpi. Tapi ketika kamu mimpi, kamu tidak sadar kalau itu enggak nyata ya. Pas kamu mimpi, itu kamu enggak tahu loh kalau itu enggak nyata. Menarik, coba kamu baca kitabnya Ghazali. Siapa berani taruhan bahwa hidup kita hari ini, sekarang, itu bukan mimpi? Ya ada orang berani menjamin itu. Siapa tahu tiba-tiba entah kapan besok kita bangun, ternyata memang cuma mimpi. Iya. Kalau kamu mimpi benarnya juga gitu, kamu nggak pernah merasa, oh ini mimpi, makanya kalau ngerti mimpi tuh nggak kan gitu, tapi tidak kan. Ketika kamu mimpi, kamu nggak sadar bahwa kamu mimpi. Maka pertanyaannya Ghazali kan, siapa berani menjamin bahwa hidupmu saat ini itu bukan mimpi? Mungkin di titik tertentu kamu akan terbangun, oh mimpi juga. Meskipun beberapa sufi bilang, iya memang ini mimpi. Kalau kita sudah mati, kita bangun. Katanya gitu, tapi ya, jangan-jangan mungkin bukan itu, karena kita pikiran kita susah sekali membedakan dunia mimpi dengan dunia nyata, dan itu problem perennial juga. Nanti kalau cabang filsafat yang khusus ngomong tentang ini namanya philosophy of mind. Ini keren. Jadi filsafat tentang mind. Saya ada buku bagus bentuknya novel, sayangnya dalam bahasa Inggris. Iya. Tapi gak terlalu tebel. Ya mungkin besok kalau ada sesi-sesi Ramadan apa-apa, kita ngaji aja kayak di pesantren kitab itu. Iya, emangnya ngaji cuma kitab bahasa Arab? Sekali-sekali ngaji kitab bahasa Inggris. Kenapa gitu loh sekalian? Kan kamu sudah terlanjur aneh ya. Sisa mana ya besok kita ngaji kitab bahasa Inggris. Judulnya bagus, In Search of Myself. Tokoh utamanya agak rumit, karena tokoh utama ini dia bermimpi jadi dekan. Cuma di mimpi itu dia bermimpi bahwa dekan sedang bermimpi. Dekan sedang bermimpi jadi dirinya. Balik-balik kan luar biasa itu, ada filsafat diri. Di situ kamu ketemu Ibn Rushd, di situ kamu ketemu Warabi, banyak termasuk beberapa filsuf barat yang ngomong tentang siapa aku sebenarnya, In Search of Myself. Jangan-jangan siapa kamu itu tidak tergantung apa-apa, tergantung memori sebenarnya. Bisa jadi ada filsuf yang bilang segitu. Ada yang bilang bukan tergantung memori, tapi tergantung penampakan, reality. Ada yang bilang bukan tergantung itu, tapi tergantung persepsi orang tentang kamu, dan seterusnya. Ya kan? Ya tergantung memori itu, seandainya sekarang tak balik, memori yang ada di kepalaku tak kasihkan dalam dirimu full, terus memorimu juga tak kasih aku. Besok tadi aku bangun dengan memorimu dan kamu bangun dengan memoriku. Kira-kira kamu masih kenal aku apa enggak? Atau reaksimu kira-kira seperti apa? Duh, kok aku jadi cakep mungkin gitu kan? Aku kok jadi gini, mungkin jadi gitu. Tapi apakah itu jadi kamu itu fisiknya atau pikirannya? Atau seandainya pikir kamu merasa bahwa itu kayak di novel itu, bahwa akulah dekat. Pokoknya kamu yakin bahwa kamu dekat. Terus gimana ya kelanjutannya? Oh, itu kan menarik. Ghazali luar biasa bahas itu. Di novel itu dibahas kira-kira setengah bab tentang Ghazali. Kalau Ibn Rushd banyak dibahas, karena Ibn Rushd juga bahas itu. Nah, lumayan. Ya, kalau ada waktu kita. Kalau ada yang mau ngopi silahkan. Saya mengerti satu dua yang pintar bahasa Inggris. Yang nulis filosofnya namanya Daniel Kolak. Kolak. Ya, kebetulan memang Jawa. Daniel itu blastera, bapaknya Kanada, ibunya Klaten, jadi Daniel telat. Oke, jadi itu pengantar untuk hari ini ya sudah. Malam. Ada pertanyaan nggak satu dua? Silakan. Ini baru saya antarkan. Diantarkan pun hanya baru seperempat jalan untuk mengantar. Iya. Jadi mungkin pengantarnya karena tadi saya harus ngomong satu-satu ini materialisme sendiri, idealisme sendiri, mungkin pengantarnya bisa 3-4 kali pertemuan. Setelah itu baru kita masuk yang pertama filsafat alam di kosmologi, kemudian filsafat ketuhanan, kemudian filsafat manusia. Oke, ada yang ditanyakan? Ya kalau di buku-buku ontologi itu bidang yang paling mengerikan, padahal sebenarnya enggak. Yang bikin ngeri adalah karena di Indonesia kebanyakan buku-buku filsafat ontologi itu terjemahan. Itu yang bikin, karena diterjemahkan ya kayak tadi, bahasa Indonesia agak rumit. Ada penampakan, ada kenampakan, ada ketampakan, itu kan susah. Ada tanda, ada penanda, ada petanda, ada tanda-tandanya, ada, ini susah kan, rumit. Jadi itu gara-gara terjemahan bahasa Indonesia, jadi agak rumit. Oke, kalau nggak ada, iya. Ah, enggak langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mas ya, maksudnya manggilnya Pak Thomas di sini. Satu hal yang bikin saya bingung ya, dari asal sejarah. Maksudnya saya tertarik pada itu dunia ide. Dan saya punya keyakinan itu dari dunia ide yang menjadikan persepsi itu ada. Dan dari perkembangan history of philosophy atau sejarah para tokoh-tokoh besar filsafat, di situ ada tingkatan pemahaman ide. Entah itu dari yang namanya dunia naturalisme, empirisme, dan menjadi sampai sekarang zaman kita ini semuanya jadi tingkatan ide. Dan saya yakin di situ ada perbedaan tingkatan ide yang menjadikan peradaban manusia bertingkat-tingkat. Jadi saya punya keyakinan ilmu pengetahuan itu bertingkat-tingkat dari masa ke masa sampai menjadi ya, zaman sekarang inilah. Abad ke 20 atau 23 gitu. Di sini yang saya ingin tanyakan, dari menjadi dunia ide itu menyebrang dari dunia ide satu ke dunia ide yang kedua atau tanda ilmu pengetahuan. Di situ saya, dan di sini saya menyadari untuk dunia ide kita sekarang ini menurut saya salah gitu. Kita harus kembali ke dunia ide yang seharusnya mungkin saya nggak tahu ini karena semua yang menjadikan dunia akan rusak hanyut setelah ini. Atau perlu kita kembalikan ke dunia ide sebelumnya dan kita perbaiki seperti zaman Nabi atau seperti apa, saya nggak tahu. Yang pasti untuk menjebol sebuah dunia ide itu bagaimana? Oke, okay. Ada teori bagus tentang sejarah pengetahuan. Coba kalau kamu tertarik baca bukunya Foucault, Arkeologi Pengetahuan. Jadi bagaimana nanti kamu cari cara dia menjelaskan genealogi pengetahuan, bahwa ide pengetahuan itu sifatnya genealogis. Genealogis itu mungkin bukan tingkatan seperti yang kamu jelaskan, tapi kayak gen itu kan keturunan, kayak kamu bikin silsilah itu dari Mbah Wongso, dia punya anak 3, 1, 2, 3, terus dari anak 3 ini melahirkan. Sejarah pengetahuan seperti itu sifatnya genealogis. Dari tokoh besar namanya Socrates, dia punya murid. Muridnya ini namanya Plato. Dari Plato nanti diwarisi oleh Aristoteles. Cuma arahnya beda, nanti Plato ini idealis dan nanti dia diwarisi oleh misalnya Plotinus melahirkan Neoplatonisme. Dari Aristoteles dia realis melahirkan namanya realisme. Nanti Plotinus ini bergerak, berkembang, Aristoteles juga bergerak, berkembang. Dari Aristoteles dibawa oleh muridnya Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great, disebarkan ke Romawi, lahirlah Helenisme. Peradaban Helenisme inilah nanti yang diwarisi oleh orang Islam, sehingga Islam jaya dengan ilmu pengetahuan, karena ketika dia mewarisi Aristoteles, cara berpikirnya realistik, alam semesta, bau sainsnya kuat. Kebalikannya Plotinus yang mistik, cara berpikirnya banyak diwarisi oleh para tokoh-tokoh dari Romawi, sehingga yang dia membentuk peradaban Kristen karena mewarisi dari Plato Plotinus yang agak idealistik, maka cara berpikirnya cenderung introvert, cara berpikirnya cenderung ideal, tidak realistik. Maka gereja abad tengah coraknya seperti itu. Nah, nanti dua ini bertemu, filsafat Islam yang jaya menyadarkan orang barat yang mundur, nanti ketemu di Romawi Utara, lahirlah Renaissance, dari Renaissance terus dinamai genealogi. Sejarah pengetahuan. Silakan dibaca sendiri. Kalau ada waktu, mungkin 1-2 sesi yang akan datang kita ngomong hukum sejarah pengetahuan. Yang benar mana, yang salah mana, susah dinilai karena setiap orang bereaksi, berpikir, menganalisis sesuai konteks zamannya sendiri-sendiri. Bahwa kamu Pak lebih baik yang abad tengah yang agak teologis, ya monggo. Menurut saya yang pasti yang kosmologis, Pak, kita sebagai bagian dari alam semesta nggak boleh eksploitatif karena kita manusia adalah bagian dari alam juga, ya monggo. Menurut saya modern, Pak, orang modern itu cerdas. Buktinya puncak peradaban manusia di era modern, sains dan teknologi memuncak. Enggak, Pak, menurut saya postmodern ketika orang menyadari pluralitas, tidak menang-menangan dengan narasi tunggal, melihat bahwa setiap orang punya persepsi sendiri-sendiri, sehingga saya tidak sombong. Aku ngertinya cuma satu bidang, yang lain bidang yang lain, sehingga postmodern, whatever, monggo, tergantung yang penjelajahanmu sendiri-sendiri. Kalau untuk urusan yang benar dan yang salah. Nah, yuk, kejar sendiri. Kebenaran harus kamu kejar sendiri. Gak boleh diwakilkan. Gak boleh kamu pinjam. Ini kayak dunia sufi. Kamu baca kitab sufi berapapun gak ada gunanya kalau kamu sendiri tidak praktek riyadha dan mujahadah. Sama, kamu belajar filsafat berapapun gak ada gunanya kalau kamu sendiri tidak refleksi dan kontemplasi. Maka saya hindari-hindari untuk ngomong tokoh-tokoh filsafat secara detail satu-satu. Tak omong yang umum-umum dan sifatnya lebih mudah kamu tangkap, biar ini loh sambil untuk refleksi, kira-kira mana yang kamu pilih, materialisme atau idealisme, apa jangan-jangan hidup ini dualistik kayak katanya dualisme atau pluralistik, atau sebenarnya yang pas ya empirisme logis dan seterusnya. Bukan bahan untuk kamu refleksi. Makanya ini bukan kuliah filsafat tapi pengajian ngaji filsafat. Jadi biar ada bedanya. Kalau di kampus kamu tak gempur dengan tokoh-tokoh materialisme dialektis, tokohnya Hegel, dilanjutkan Karl Marx dan seterusnya, mana ngomongnya. Tapi kalau di sini ya jangan, nanti kamu begitu dengar itu kamu kaget, jangan-jangan alergi, atau gak cuma alergi terus kamu gaya, kamu ngomong di luar gak karu-karuan. Kita harus bikin Karl Marxisasi. Ya, hindari istilah-istilah, ayo kita praktek refleksi dan kontemplasi. Itu tujuannya ngaji kan gitu. Ngaji kan untuk hal-hal yang praktis, bukan untuk yang teoritis yang terlalu mendalam. Tapi basisnya untuk praktis tetap harus yang teoritis. Oke, ada lagi. Satu lagi kalau ada. Ha-ha. Urusannya bukan sadar atau tidak sadar, tapi urusannya mungkin lebih pas antara subjektif dan objektif. Ketampakan itu subjektif. Kenapa? Ketampakan itu objeknya tetap seperti itu, hanya saja karena kacamatamu beda, maka objeknya bunyi sesuai kacamatamu, itu ketampakan. Kalau kenampakan itu objektif, karena objeknya yang memang bunyi seperti itu. Kayak pacarmu cakep sendiri sedunia bagi kamu kan, itu ketampakan karena kamu pakai kacamata jatuh cinta ketika melihat pacarmu. Bagi orang lain ala-ala kayak gitu kok disenengi misalnya, kan gitu. Jadi kan gak objektif itu, temanmu jalan-jalan kepala, kamu malah manduk-manduk sendirian. Sementara kalau kenampakan itu objeknya. Kayak ini tak contoh, pensil kalau ditaruh di dalam sini jadi bengkok, itu kenampakan. Semua orang juga bilang gitu. Semua orang juga bilang, apalah, kalau gunung itu dari jauh warnanya biru itu kan, meskipun gunungnya sendiri sebenarnya nggak warna biru, tapi dari jauh warna biru. Itu kenampakan. Kenapa? Objektif semua orang juga gitu kok, kalau dari jauh lihat gunung warnanya jadi biru. Tapi kalau dulu gunungnya kok warnanya oranye ya, nah itu mungkin ketampakan. Mungkin kamu sedang berputar-putar atau stres atau pakai kacamatanya kecil yang oranye itu sehingga wah gunungnya jadi oranye. Subjektif kalau itu. Jadi tulisannya bukan apa tadi? Ya, tapi bukan sadar atau tidak sadar. Dua-duanya sadar. Kalau tidak sadar nggak bisa baca. Ya, ketika tidak sadar kamu nggak bisa baca apa-apa. Mesti keliru bacaannya. Kalau benar itu berarti nggak sengaja. Sama-sama sadar, cuma yang satu pengaruh kacamata, yang satu memang objeknya seperti itu. Dibedakan dengan realitas, dengan kenyataan, karena kalau kenyataan itu lagi. Kayak tadi, pensil kenampakannya bengkok, padahal kenyataannya enggak bengkok. Nah, itu bedanya di situ. Oke? Ya, wes. Mau nanya, Pak. Misalnya kita dihadapkan dengan orang yang punya basic materialistik, kemudian sedangkan background kita itu dari sofistik atau apa namanya idealis. Misalnya diibaratkan contohnya Tuhan itu gimana sih, di mana? Kan ketika ada orang yang nanya dari materialis itu kan pasti membutuhkan jawaban yang berupa materi. Itu gimana misalnya sikap kita dari basic yang apa sofistik maupun selain materialis itu? Okay. Kalau kritik terhadap materialisme jelas dari idealisme. Cuma kritik terhadap dua-duanya nanti banyak teorinya. Yang jelas dua-duanya melihat realitas yang kompleks dari satu perspektif yang tunggal. Kalau ada yang tanya, Tuhan itu mana materinya? Ya jawabannya, Tuhan tidak materi. Selesai sudah. Kalau kamu menuntut bukti yang material, Tuhan tidak punya materi. Tidak ada materi, tidak meruang, dan tidak berwaktu. Gimana jelasinnya? Iya, biasa aja. Pikiranmu emangnya materi. Kalau ada yang tanya, ayo, coba kamu punya ide enggak? Punya. Coba tunjukkan padaku mana ide. Kan enggak bisa. Kayak tadi, kalau ada yang tanya, Tuhan ada enggak? Ada. Bukti materinya mana? Loh, emangnya yang ada harus ada materinya. Banyak hal yang enggak ada materinya, tapi dia ada. Saya bilang tadi, lamunanmu itu ada. Tapi kalau ditanya, mana lamunanmu? Gambarnya mana? Fotonya mana? Gak ada. Tapi lamunanmu kan jelas ada. Jadi kalau pakai teori-teori yang di depan tadi, jadi tidak semua yang ada itu ada materinya. Tapi Tuhan ada jelas. Tapi kalau real mungkin enggak. Kalau real dalam arti konkret dan eksisten pasti enggak. Kalau dalam arti meruang dan waktu, tapi dia ada. Paling bahkan bagi di orang yang bertanya itu kan Tuhan ada, meskipun Tuhannya dia bertanya kan ada sebagai ide di kepalanya tentang Tuhan. Cara bahwa itu rodo ngeyel sedikit. Kalau orangnya masih ngeyel ya jangan dilatih, ini langsung waras ngalah karena itu bikin pening. Ada memang enggak, ya kamu tinggal lihat profil orang yang tanya. Ada orang tanya itu ngetes, ada yang ingin tahu yang kebenarannya mana, ada yang cuma sekedar ingin menjatuhkan kita, ada yang jadi analisis. Kalau memang urusannya dalam rangka putar pikiran ya dilanjutin, tapi kalau dalam rangka menang-menangan ya oke, suara sekarang ya enggak apa-apa. Oke ya, sudah jam 10 kurang sedikit. Ini santai enggak? Enggak, saya tidak sempat bola ya. Oke, okay. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Saya Rizkyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.